بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah yang beriman, menambah sedikit keterangan dari mukaddimah tadi. Uya telah dituntut oleh Universitas Islam Madinah bahagian akreditasi, atau yang dinamakan mereka Qismul Mu'adalah, bahwa pondok kita itu akan diakui ijazahnya tertulis oleh Universitas Islam Madinah untuk Saudi sekitarnya, tapi dengan catatan serananya dilengkapi. Lokalnya lengkap, asramanya lengkap, masjidnya bagus. Sayang serbu sayang, sampai hari ini anak perempuan kami di dalam lokal tinggalnya dua lokal, asrama penuh. Jadi tuntutan dari Madinah udah begitu padat, kita susah mencari keuangan. Ya, berceritalah saya dengan Mas Nur, imam kita, beliau membukakan pintu hatinya untuk minta bantu sama antum semua di masjid kita ini. Itulah penyebabnya itu. Yang tahun kemarin Lutfan, alhamdulillah lulus dia, sekarang insyaallah dia ambil kuliah Al-Qur'an qiraatus sab'ah. Yang Farhan nulis S2 usul fiqh, yang Muhammad Zaidan akidah. Satu adiknya yang kecil itu di Sudan tadi berangkatnya, dirasat Islamiah. Jadi dua di Sudan, anak kita satu Supriyadi, itu Khalid dan Zaid Al-Kambari satu. Jadi udah banyak tenaga-tenaga kita yang di luar negeri, cuman sayangnya lokal asrama masjid bocor. Inilah makanya saya beranikan diri untuk membagikan amplop tadi. Marilah kita sama-sama berinfak sedekah jariah di sana. Insyaallah kami sedang kelaparan, kami sedang kehausan. Yang hari ini terkumpul batu bata batako 7,000, pasir plaster 7 mobil, batu kerikil 5 mobil, jumlah semua 17 juta. Dan insyaallah besok pagi bayar semua. Alhamdulillah sampai hari ini 1 sen belum ada di tangan. Itulah makanya kalau antum bersedekah tepat sekali itu. Anak-anak kita sedang kelaparan dan kehausan, tempatnya susah. Baiklah hamba Allah, itu sebagai informasi dari saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ad-Dars Salafiyah Islamiyah, ya, Bukit 9 Bangkinang. Sebagaimana yang biar terangkan bahwa asma Allah yang akan kita pelajari malam ini adalah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ini asma Allah, empat sekaligus berdekatan dalam satu ayat di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ayat ini sudah tidak diotak-atik oleh ilmu kalam. dengan menukar nama Allah itu dengan kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi dan selainnya sampai 13. Tapi yang tidak enaknya kita dengar, mereka bikin hukum akal dan terbagi pula hukum akal, yaitu mustahil akal, wajib akal. Sementara usul fiqh mengatakan al-aqlu laisa bihakim, akal itu tidak bisa sama sekali dijadikan hakim. Al-hakim huwallah, al-aqlu laisa bihakim, akal saja tidak bisa dijadikan hakim, apalagi pembahagian hukum akal. Ini tauhid mau dihakimi dengan hukum akal, karena syar'i aja tidak bisa dihakimi dengan hukum akal. Al-hakim huwallah, akal laisa bihakim, akal tidak bisa dijadikan hakim. Akal saja tidak bisa dijadikan hakim. Sekarang pembagian hukum akal pun ada yang jadi hakim. Pocitoro, bisa masuk enggak? Ya. Sifat awal wujud wajib bagi Allah sebab wujud, mustahil bagi akal lawannya Adam. Ya, benar lah. Kemudian kidam, baqa, ini mutaatik. Syara' saja hukum tidak bisa dengan akal, apalagi tauhid. Lancang dia mengatakan Allah itu mustahil tidak ada. Dan jelas mutlak ada, kenapa lagi tanya ke mustahil tidak ada? Tidak laku kata-kata itu. Allah itu lo mutlak ada, kenapa pula dikatakan mustahil dia tidak ada? Itu kemacak-acak kojo namanya cara dulu. Ini nih. Makanya akal tu adalah logika filsafat adibon wang kalam tauhid. Jadi sengaja biar bon bukunya banyak supaya toang seketik gaji gina. Kidam. Ini kidam. Asma Allah sifatu wa tauqifiyah. Nama Allah dan sifatnya tauqifiyah, sudah ada acuannya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya, wa tauqifi huwa alladhi la yasbutu illa bin nas. Yang nama istilah tauqifiyah itu dia tidak bisa ditetapkan kecuali dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tauqifi. Wa qad adda'a ba'd ulama anna al-mutakallimin adkhala al-qadim fi asma'il husna. Sungguh bersemangat sebagian ulama mutakallimin, ahli ulumul kalam, mereka memasukkan qadim di dalam nama Allah al-husna. Wa ma huwa minha, dan Allah tidak kenal dengan qadim itu namanya. Namanya 99 tidak ada qadim, kenapa disebut kembali qadim? Ya lero, nama Allah 99 dalam satu hadis itu tidak ada qadim itu, lero. Baca itu. Sekarang dimasukkannya nama Allah Al-Husna Qadim dengan sifat kidam. Lama nambah secik. Apa dalil lu? Al-Awwal. Allah menamakan namanya Al-Awwal dan sifatnya juga awal. Tak pernah ditukar dengan qadim dan kidam. Di hukum aku tadi. Nampak? Kau tak ponong akhir. Tak masuk bau. Masuk nak? Aso, jempol nung copet nalar kete. Nyawat setahu apa setengah jam waktunya. Buku ha, bapun coror. Bosu copet es kete. Pelumero agak tinggi kete nung. Nah, ulama-ulama mutakallimi ahli ilmu kalam yang dulu tak boleh dipelajari filsafat isinya. Aristoteles, Plato, apa nama gurunya? Dimasukkannya nama Allah itu satu qadim dengan sifat kidam. Wa ma huwa minha, kenapa lam tarud fi kitabillah wa sunnati rasulillah, ndak pernah ado qadim tu dalam sifat Allah, nama Allah dan sunnah Rasulullah. Wa anna Allah lahu asmaul husna ay al balighah fala naqsa. Fala naqsa. Sifat Allah itu sudah ada, nama Allah itu sudah ada. Al balighah sudah sampai ke darjat balaghah. Ke darjat pemahaman yang paling mendalam, tak butuh lagi tambahan dan dia tidak akan kurang. Kok ditambah pula? Wa annal arab yaqulun hadza qadim. Orang Arab mengatakan hadza qadim. Ini dahulu. Itu bahasa harian. Ka'bahku alil atik, ka'bahku lalamu lebu qadim. Cerita dongeng kok ifkun qadim, cerita lama. Lawannya jadid al hadis. Jadid baru. Dan mereka tak pernah memakai nama qadim itu kecuali sesuatu yang sudah dahulu. Dan ini bergunanya untuk nama makhluk. Untuk sifat makhluk, bukan sifat Allah. Karena sesuatu yang qadim itu dia berada, ini dahulu, ini kemudian. Ini yang dahulu, ini qadim, ini yang baru. Asal aluri. Makhluk cuma itu, bukan Allah. Jadi qadim itu sifat makhluk. Bako itu sifat makhluk. Muhalafatu itu sifat makhluk. Yang nama Allah dan sifat Allah sudah ada semuanya. Tak butuh tambahan. Dan tidak merasa kekurangan. Jadi setiap yang qadim itu didahului oleh tidak ada. Allah tidak begitu. Tak pernah didahului oleh tidak. Adam itu tidak ada. Allah wal awal. Dahulunya Allah tidak didahului oleh Adam. Tidak pernah ada. Yang didahului oleh sifat tidak ada itulah makhluk. Dahulu kita ada, lahir baru ada. Sementara tidak ada lagi, ada lagi. Itu makhluk yang didahului oleh sifat Adam itu. Tidak ada itu. Dan Allah tidak. Nah, ada bacaannya. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardi wa rabbal arsil azim. Ya Allah, engkau lah Rabb sama, Rabb bumi, Rabb arsy yang azim. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabb semuanya ini. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan tumbuhan dan biji-bijian. Munzilut Taurah wal Injil wal Furqan, Allah yang menurunkan Taurat dan Injil dan Furqan Al-Qur'an. A'udzubika min syarri kulli syai'. Aku berlindung pada engkau ya Allah, kata Nabi, dari kejahatan segalanya ini. Anta akhizum binasiatihi, engkau lah yang menggenggam ubun-ubunnya. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Engkau lah yang pertama ya Allah, tidak ada sebelummu sesuatu. Tak ada yang menduli Allah. Kalau Adam diduli berarti oleh tidak, tidak ada. Allah tidak ada didahului oleh tidak ada. Ya paham dong? Allah didahului oleh tidak ada itu tidak ada. Kita yang didahului oleh tidak ada. Dahulu kita tidak ada, sekarang ada. Besok tidak ada lagi. Satu itu ada lagi. Yang Allah tidak. Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelummu ya Allah sesuatu apapun juga. Itu wal awal. Antal akhir falaisa ba'daka syai'. Dah habis semuanya ini, engkau masih ada. Sudah itu dah ada lagi. Engkau terakhir. Wa anta zahir falaysa fawqa syai'. Engkau yang di atas, tidak ada di atasmu sesuatu. Kalau ada juga makhluk di atasmu, berarti engkau masih di bawah. Engkau di atas makhluk. Wa antal batin, engkau batin ya Allah. Engkau di bawah falaysa dunaka syai'. Tidak ada lagi yang paling batin dari engkau. Apa yang paling batin? Allah tahu. Iqdi 'anna daina ya Allah, bayarlah utang kami, kami banyak utang. Wa aghnina minal faqri, dan kayakanlah kami, cukupkanlah kami dapat kepakiran kami. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak butuh mustahil, mustahil tidak ada, mustahil ini bahasa lepanak tidak butuh. Kecuali ahli filsafat memasukkan ke dalam akidah tauhid ilmu kalam. Jadi hukum akal tidak berlaku untuk menentukan asma Allah dan sifat Allah. Nah, bawa pulang tuh. Hukum berakal berlakunya pada makhluk. Pada Allah tidak berlaku. Jadi al-ismu walam yasta'milu hadzal ism illa fil mutaqaddim ala ghairihi la fima lam yasbaqahu adam. Orang Arab memakai nama qadim ini ada untuk orang di dahulu yang orang lain ada di belakangnya, bukan pada nama Allah yang didahului oleh tidak ada, bukan. Wa qad akhala al-mutadakhala al-mutakallimun fi asma'illahi ta'ala qadim la wa laysa huwa min asma'il husna. Orang-orang ahli ilmu kalam memasukkan qadim ini di nama-nama Allah, wa laysa huwa min asma'il husna, dan dia bukanlah nama Allah yang baik. Fa innal qadim fil lughatil arab allati nazala bihal qur'an huwa al mutaqaddim ala gharihi, yang mendahului orang yang lain. Itu yang qadim. Saya dahulu, ada orang lain kemudian. Tapi yang Allah tidak ada. Di belakangnya, di depannya tidak ada. Di atas tidak ada lagi, di bawah juga ada lagi. Habis semuanya. Tempat diliputinya semua, zaman diliputinya semua. Tidak ada yang sebelum dia, sesudah dia, atau sebelum dia, atau di atas dia, atau di bawah dia, tidak ada. Allah yang paling penutup semuanya. Inilah rusaknya. Jadi kalau jadikan itu akan mengaji tauhid baru harus dengan hukum akal dulu. Berarti dia tidak masukkan filsafat dalam akidahnya. Bisa dipaham itu? Hah? Bisa kan? Jadi menurut akal Allah mustahil tidak ada. Jan disobuk itu. Allah itu mutlak ada. Dia paling asal, dia paling awal, dia paling zahir, dia paling batin, habis. Itu namanya, itu sifatnya. Jan ditukau-tukaunya, dia apa, Wak? Pandai bahasa Arab pun tidak pula. Ikutnya salah. Orang Arab tidak pernah memakai ini. Ini pakainya. Awak pula orang bangkinang buat lo jan itu. Kelewatan. Ada turun. Cuma kok mau kaki hukum aki hukum aku aja leh. Dalam tauhid tak berada hukum akal. Sedangkan menentukan syariat aja usul fiknya. Al-aqlu laisa bihakim. Sedangkan akal aja tidak bisa jadikan hakim. Apalagi terbagi dia hukum akal itu. Akal itu hanya mengikut sunnah. Apa kata Allah dan Rasul? Itu kata akal. Bukan didewakan. Kalau mendewakan kita lah filsafat tu. Logika aja dia nantinya. Bisa dipahami? Ya iyo deh lupa lo. Itu berumah tanyaan mereka apa kaji? Lama kaji lo. Apa? Lupa. Tak konang le. Hati-hati. Ini kita belajar asma Allah. Fa'ihatatu awwalai awlawiyatuhu wa akhiriyatuhu wa akhiriyatuhu bil qabli wal ba'di. Awalnya Allah dan akhirnya Allah. Awalnya Allah dan akhirnya Allah tidak didahului dan tidak ada orang di belakangnya. Kok yang paling akhir wah di belakang kan awal wah. Dan mati semuanya tidak ada lagi idea sendiri yang hidup. Ini yang paling awal di atas tidak ada lagi. Dia yang paling tinggi. Makanya. Makanya guru kita Dr. Dasman disebutkan Allah di atas langit, marah dia. Allah di mana-mana katanya. Di mana-mana, berapa tempatnya itu? Kita menunjuk ke satu aja di langit, marah dia. Disebutnya Allah di mana-mana, berapa tempatnya itu? Mana nan sakit hati dan ngawur. Allah di atas langit, siap sampai doanya. Kan iya? Tidak serupa dengan makhluk. Inyo Allah di mana-mana. Ai kini di masjid, ai besok di umatan, ai sore dan di senore, di mana-mana. Bisa diakali. Tidak ada nas yang menunjuk demikian. Jadi mulai dari kini jen sesobu iya leki dan bako muhala fatuhu lil hawadisi nak fazwar. Jen sesobu je le. Tidak menahu dah waktu dulu. Wal awal Allah yang awal. Allah yang asal, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang ali. Allah ya sami' sami' alim basir. Itu aja cukup. Yang itu aja tidak bisa dihafal, tambah pula dengan ini lagi. Jadi yang diliputi oleh Allah waktu dan tempat. Awal waktu, akhir waktu, zahir tempat, batin tempat. Paling dati, paling di bawah. Paling awal, paling akhir. Tak satu pun makhluk yang bisa menandingi dia. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma rabbas samawat, ya Allah engkaulah yang menciptakan langit ini, wa rabbal ar dan menciptakan bumi, wa rabbal arsil azim dan menciptakan aras yang agung. Rabbana hai rabb kami, wa rabb kulli syai dan rabb segala sesuatunya ini, faliqal habbi wan nawa, dia yang menumbuhkan butir-butiran tumbuh-tumbuhan, wan nawa dan biji-bijian buah-buahan. Wa munzilat Taurat, yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Furqan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai', aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan segalanya ini yang jahat. Anta akhizum binasiyatihi, engkau lah yang selalu menggenggam ubun-ubunnya. Allahumma antal awwal, ya Allah engkau lah yang pertama. Falaisa qablaka syai', tidak ada satu pun sebelum engkau. Tutilah Rasulullah mengatakan, wa antal akhir, engkau lah yang paling akhir ya Allah. Falaisa ba'daka syai', tidak ada sesudah engkau satu pun. Wa antaz zahir, falaisa fawqaka syai', engkau yang paling di atas, tidak ada di atasmu satu pun. Wa antal batin, engkau lah yang paling di bawah batin, falaisa dunaka syai', tidak ada lagi yang paling di bawah dari engkau satu pun juga. Iqdi anna daina, ya Allah kami punya utang, bayarlah utang kami, berilah kami rezeki yang halal. Wa aghnina minal faqr, cukupkanlah kami, kayakanlah kami daripada kepakiran ini ya Allah. Ini doa Rasulullah, baca. Bisa hafal? Tidak bisa? Dorong. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardi wa rabbal arsil azim, langit, bumi, aras. Digoro. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arsil azim. Digo. Rabbana wa rabb kulli syai', Rabb segala sesuatunya ini, makhluk. Faliqal habbi, dialah yang menumbuhkan butiran-butiran dari buah-buahan. Ya, yang biji lah ada, butiran ada. Kalau butiran condong sawit dua butiran nomor. Kalau biji condong tampang jambu dua, biji-bijian nomor. Itu nampaknya dah. Sawit, nampak tu butiran nomor, buah-buahan. Kalau biji-bijian yang ada di dalam. Apa nomor? Jambu apa nama? Ah, jambu perawe, jambu awe, jambu kelutuk, banyak nama awe tak? Ah, tu biji-bijian tu, biji bayam. Tapi kalau bisa ditumbuhkan langsung tanam kacang, itu namanya lain pula itu. Butiran-butiran buah namanya. Ini yang dibaca. Jadi dah selesai urusannya, tidak butuh lagi kepada hukum-hukum akal-akal itu. Jadi menentukan waktu akhir awal, Allah menentukan tempat juga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min akhir illa wallahi wa wallahu ba'da. Tidak ada satu pun yang paling akhir kecuali Allah sesudahnya. Siapa yang paling akhir? Taruh ini yang paling akhir sekarangnya. Mati besok. Tidak ada lagi makhluknya yang hidup dunia ini. Allah masih ada di batang. Fahuwa jalla wa ala. Al-awwal falaysa syai' qabla wal-akhir falaysa syai' ba'da wa hadza ihatatu zamaniyah. Jadi kalau macam itu bapu itu bapu saja apa ada di bid'ah lah. Kalau lo bapu saja bapu saja kaifa kaifaru kaif yang harap bapu saja bapu saja bapu saja maham jangan ditanya itu tidak ada jawaban pertanyaan salah mana ada jawaban. Nang kini tanya, bapu aja lima orang amu kerdil ya, bapu aja apa pupu, bisa tanya makhluk. Tapi Allah, inyo nang paling awal, dah ada sebelum inyo. Bapu lo aja, pertanyaan itu salah jawaban dah nahu bid'ah Ini tidak salah sesuatu, pertanyaan bisa jawab dia. Jadi ya, contoh wasiat beko, tidak bisa sesuatu diwasiatkan, dikabulkan wasiat tidak, dilaksanakan wasiat tidak bisa. Tengok dulu, kalau melanggar syaratnya stop, kalau mendukung syarat deh silakan. Contoh dia mati, kalian kayak duit orang tua umma wang turua salam udah mati menjalankan mati kalian jangan ziarahin nak. Dan sumpai kalian nyawa ke anak awak. Itu tidak bisa amanah sendiri dilaksanakan. Mutin silaturahmi namo kalau tompek kalau tu acu tu anga. Kan ya deh. Tu tu anga kalian ganas dan kok kok kendaknya. Itu wasiat yang tidak syar'i. Nah itu. Nah dulu. Bercokak ni mintu sesodona Allah sap. Cokin Allah. Debanteng. Cucu dia datuk tak masalah min tu melanjut cuma nantunya kan dia cucu lepek lah nyerah tuinya aku pun salah halang seluruh masuk citur dah masuk citur wa amal ihatatul makaniyah adapun tempat yang diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala faqad ahata zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bikulli zahirin wa batin fama min zahirin illa wallah fauqa, tidak ada yang paling di atas kecuali Allah lah di atas lagi, wa ma min batin illa wallahi duna, tidak ada yang paling bawah kecuali Allah yang paling bawah sekali. Penutup kama qala alaihi salatu wassalam wa anta zahir falaysa fauqa ka syai' wa anta albatin falaysa duna ka syai' fa'ala ala kulli syai' bizuhurihi fahuwa al-ali al-a'la alladhi la syai'a fawqa, engkau yang paling di atas ya Allah tidak ada orang di atasmu, makhluk di atasmu, engkau yang paling bawah tidak ada makhluk di bawahmu, engkau tinggi, engkau paling di atas, wa huwa al-ali, engkau yang maha tinggi, al-a'la yang paling tinggi, alladhi la syai'a fawqa, yang tidak ada satu pun makhluknya di atas Allah, istawa ala arsyil majid, dan Allah bersemayam di atas arasnya yang mulia. Wal arsu saqaful makhlukat, ars itu adalah atap untuk semua makhluk ini, wa a'laha dan yang paling tinggi. Jadi kalau kita baca buku, ars itu macam kubah masjid ini, atap seluruh makhluk Allah ini. Allah di atas, wallahu fawqal ars, dan Allah di atas aras. Fa zahriyatuhu subhanahiyya fauqiyatuhu wa uluwuhu ala kulli syai, zahirnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatunya ini, ilahi min nafsi. Allahu Akbar. Kalau lah begitu caranya, dah enak kita bertauhid. Kan ya, oh nak war raguang war raguang dah ndak ajang tu bubala nak awal tu berarti qadim dong, kidam sisipan dong, kalau akhir berarti bakor kekal dong. Nanti mati mana? Nyenyak uang. Iyo lo sonyang. Jan. Jan sobo itu dengku. Nak mana uang itu dulu aja. Salah ruh. Istidlal yang sah. Yang salah hukum akal tidak bisa berlaku. Yang akal boleh. Tahu tuh. Akal digombleng oleh Al-Quran. Tapi pembagian akal hukum akal punya hukum boleh. Tidak bisa. Itu kerja orang itu. Nurmul kalam punya itu. Bukan mutawahid. Ini dia ini. Adalah cik lagi kitabnya Kifayatul Awam, cukup untuk orang awam-awam aja tu. Adalah tu kitabnya Kifayatul Awam nama, cukup untuk orang awam-awam aja. Macam cadiak je masuk dalam. Dah aduh. Hey, kalau ada tomat kau apa banten ayam? Akal 50 nama aku. 20 nama wajib, 20 nama salah satu nan harus. Ompek wajib, ompek musal satu nah harus. Inyol nak mampu. Allah dan Rasul tak buat buat dia nyong buat dia. Dari mana dasar? Dari mana dasar? Kalau kita tidak mengerti ini, tentu kita terkecoh. Imam Syafi'i mengatakan ini, Imam Syafi'i. Tariqatus salaf fi istidlal ala wujudillah. Cara orang-orang salafus saleh dalam mencari dalil atas wujudnya Allah, pertama fitrah. Fitrah. Apa itu fitrah? Ada di sini 6 yang fitrah itu. Fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila bi khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsar an-nas la ya'lamun. Hadapkanlah oleh engkau mukamu untuk din hanif, cenderung kepada kebenaran, fitrah Allah yang telah Allah ciptakan untuk manusia, tidak ada penggantian bagi makhluk Allah. Zalika ad-din, itu semua adalah dinul qayyim. Lakin aksaran nas la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia tidak tahu. Al-Fitrah Abdul Barr mengatakan ada 6 perkataan. Pertama, al-fitrah itu Islam. Jadi manusia dilahirkan dalam Islam. Yang kedua, bada'ah, artinya dia didahului oleh sa'adah was-saqawah. Ditulis oleh malaikat, bahagia anak ini atau celaka anak ini ketika dia masih dalam rahimnya. Itu fitrah. Yang ketiga, diberikan oleh Allah sifat, tapi bukan untuk diikut. Ada sifat engkar, ada sifat marifah, ada sifat kufur, ada sifat iman. Diberikan oleh Allah, dibentang kepada dia. Engkar dengan kufur tidak usah diikut, ma'rifah dengan iman ikut. Ma'rifah mengetahui Allah dan Rasul dan din, bukan mengetahui hakikat, ma'rifat. Nah, itu masuk ke sikoh jilid itu. Yang seterusnya, yang kelima, fitrah itu adalah misak, perjanjian antara Allah dengan makhluknya. Alaysa alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah saya ini rob kamu? Benar katanya, engkau adalah rob kami. Itu misak. Yang keenam, al-qada' wa qadar, semua makhluk yang dilahirkan sudah ditentukan qada dan qadar dan qadarnya. Itu namanya fitrah. Inilah yang disebut oleh Al-Quran, fa'akim wajahaka lid-dina hanifah. Jadi menentukan Allah, wujudnya Allah itu dengan fitrah. Yang pertama. Yang kedua, istidlal ayat kauniyah dengan adanya makhluk Allah yang terbentang ini. Lihatlah, pandanglah, itu menentukan adanya Allah. Yang tadi fitrah kita, yang tadi kita jadikan oleh Allah menurut fitrah kita, kita Islam, kita tentukan qadar-qadarnya, kita tentukan baik buruknya, tinggal lagi amal yang diperkuat supaya jangan tergelincir. Nah, ini kauniyah, ini makhluk ini tanda ada Allah. Tak penting lagi akal menghukum-hukum, dah positif ada ini, ada Allah. Kemudian yang ketiga, dalil inayah, seluruh makhluk yang dibikin oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, dipeliharanya dengan ukuran yang telah ditentukannya. Kacang tanah 3 bulan mati, kacang panjang 1 bulan 1/2 mati, mentimun 2 bulan mati, tiba limau 2 tahun 1/2, 3 tahun 4 tahun, 5 tahun mati, kelapa sawit 25 tahun mati. Kan sudah kadar semuanya, Allah pelihara. Dengan itu kita menentukan wujudnya Allah, bukan mustahil-mustahil. Barang mutlak dikatakan mustahil, ah macam-macam, tidak bisa paham. Nah, ini jadi tidak ada Imam Syafi'i mengatakan hukum akal. Tidak ada pakai hukum akal. Fitrah kauniyah, Allah memelihara kaun ini. Selesai. Kalaulah Muslim mengetahui dia akan nama-nama Allah yang agung ini, al-awal akhir, itu menunjukkan kesempurnaan yang paling agung. Wajiblah manusia bermuamalah dengan setiap isim ini, jangan dilanggar dan jangan diengkari, jangan dirubah-rubah, bermuamalah langsung dalam berubudiyah kepada Allah. Ya Allah, antal awal falaysa qablaka syai', engkau yang paling terpertama ya Allah, tidak ada makhluk yang mendahului engkau. Antal akhir, tidak ada orang sesudah engkau, engkau yang paling akhir. Selesai. Engkau yang paling di atas, dia ada makhluk di atasmu. Makhluk semuanya di bawahmu. Setentang pun tidak ada. Jangan ke atas, setentangnya tidak, semuanya di bawah. Engkau yang paling batin, tidak ada lagi sesuatu tersembunyi. Engkau tahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Engkau lebih tahu, engkau batin. Mana lagi? Jadi kalau lebih begitu, insya Allah, kamanu juga jalan. Allah melihat muhaimin dia. Dibawanya kita bergaul, sehingga tidak satu pun yang rahasia itu tertutup dari pandangan Allah dan pengetahuan Allah. Allah alim, Allah basir, melihat tembus. Kamanu kamando, kamanu kampebe jalan, kamanu kampebe jojang. Allah melihat. Jadi tenanglah kita. Kata orang tua Syekh Abdul Razak, andai kata tahulah umat ini berjalan kaki itu dari rumah ke apa nama ke masjid, pulang sebelah kiri, balik sebelah kanan, pokok dibagi dua, dia tidak akan pakai Honda. Langkah kanan meningkatkan derajat, langkah kiri menghapus dosa. Ban mana bisa? Mana langkah kanan, langkah kirinya? Ban itu putar terus. Nyawa ditangkau nak copek je kan ya. Al-mashi ila as-salah ila al-masjid, tertulis bukunya. Andai kata tahu umat ini besarnya faedahnya melangkah, kalau bisa diperpendek langkah, yang perpanjang, diperpendek langkah itu, makin banyak pahalanya, makin banyak hilang dosanya. Tidak akan bermobil, tidak akan berkereta, tidak akan berhonda. Tapi sayang qalilan ma, sedikit sekali orang yang tahu. Anilah, ini belum selesai, nanti kita tambah lagi. Karena apa namanya, al-awwal wal akhir wa zahir wa batin, ini yang diputar-putar oleh orang ahli kalam. Entah ke mana-mana dong deh. Terpaksa diperbaiki kembali supaya kita mendalami asma sifat ini tidak pakai hukum akal, tapi hukum Al-Qur'an dan hadis atas pemahaman salafus saleh. Terbayang lho, kalau itu cara kita tidak akan satu dengan ini. Sebab ada pesan kok sufi bono bersatu Jawa. Kok apone lah kelompok bersatu Jawa, coba bantah-bantah. Mano lo bisa ya akhi, satu syirik, satu tidak syirik. Besuwo bersatu. Nah, masuk situ. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, satu huruf panjangnya satu lek Mas Haji. Besuwo satu ndak nyatu. Adul posan lah, posan bahasa ambui. Kau dah ngajar awak? Hati-hati, bahasa yang akan menggiurkan dia hati-hati. Berjalan di atas sunnah yang benar, bukan berjalan di atas firqah yang salah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.